الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Terakhir kita telah membahas tentang hadis di mana Rasul alaihi salatu wasalam ya mentahnik seorang bayi dan diberi nama. Dan telah disebutkan pada pertemuan yang telah lalu, di sana terdapat nama-nama yang yustahab disukai untuk seorang menamai, memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama tersebut. Nah, di antaranya Sadiqin. Di antaranya apa? Nama-nama yang disukai. Abdurrahman dan dalam hadis itu apa aja? Abdullah, Abdurrahman. Iya, ahabul asma'i ilallah Abdullah, Abdurrahman wa Abdullah au kama qala. Iya. Terus Ali. Apa Ali? Nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh. Iya. Bisa nyebutnya lagi? Sahabat maksudnya orang-orang soleh. Iya. Bisa? Namanya siapa? Iya, ini masuk yang pertama. Abdurrahman, Abdullah, Haris, Hamam. Iya. Ada satu lagi yang disebutkan kemarin. Saya masih ingat. Hah? Saleh. Siapa? Namanya Rasul alaihi salatu wasalam, Muhammad, Ahmad. Iya. Kemudian telah disebutkan pula nama-nama yang haram untuk seorang menamai anaknya dengan nama-nama tersebut. Hah? Taufik? Asal? Nama? Orang-orang kafir yang khusus pada orang kafir. Taufik, atau Rahim? Khusus untuk nama Allah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nama yang khusus yang tidak pantas selain Allah subhanahu wa ta'ala saja, seperti nama Allah, tidak boleh. Ar-Rahman. Iya. Naam. Apalagi? Mista. Siapa? Yang mengandung tazkiyah, pujian. Betul. Contohnya apa? Nah. Situ bukan tazkiyah ya. kalau tazkiyah nanti masuknya ke perkara yang makruh. Nanti ada nama-nama yang makruh. Ya, jadi kalau di situ menamakan dengan nama-nama Malikul Amlak seperti itu. Iya. Sultan Usalatin ini tidak boleh. Ada lagi? Ada lagi enggak? Nama apa? Asnam, patung. Iya. Tidak boleh menamai dengan nama-nama patung. Taib. Disebutkan pula di antara nama-nama yang makruh yang tidak disukai. Ini makruh, ada yang yustahab, muharram dan makruh. Ada nama yang dimakruhkan adalah sebagaimana dalam hadis yang disebutkan di atas. Ini hadis dalam kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sana, yang telah kita lewati hadisnya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang selainnya. Hadisnya sahih dalam as-sahihah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan ahabul asma'i ilallahi Abdurrahman wa Abdullah wa asdaquha Harisun wa Hammam. Di kelanjutan hadis disebutkan waqbahuha, nama yang paling jelek yaitu nama Murrah, ya, Harbun wa Murrah. Harbun wa Murrah ini nama yang makruh, ya, tidak disukai menamakan dengan nama Murrah ataupun Harbun. Naam. Demikian pula nama-nama yang padanya terhadap tazkiyah. Nah, di sini tazkiyah masuknya nama yang makruh. Contohnya Al-Muttaqi, At-Taqi, ya, Al-Muti. Nah, ini nama-nama yang dimakruhkan. Barrah misalkan. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika itu diceritakan kanat Juwairiyah. Ya, Juwairiyah seorang sahabiah, ismuha Barrah. Dan ini sama dengan Zainab. Zainab namanya juga Barrah. Baik. Fahawala Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ismaha Juwairiyah al-hadis. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengganti nama Barrah ini sebagai nama diganti dengan nama Juwairiyah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah juga disebutkan bahasanya Zainab ismuha Barrah, sama dengan Juwairiyah. Faqila, maka dikatakan kepada beliau, kepada Zainab ini radhiyallahu ta'ala anha, tuzakki nafsah, apakah dia mentazkiyah, merekomendasi, menganggap yang tengah sepancamnya itu, sehingga Rasul alaihi salatu wasallam pun wasammaha an-nabi alaihi salatu wasallam Zainab, maka Nabi menggantinya dengan nama Zainab. Iya. Ini sisi pendalilannya. Baik, bahasanya itu perkara yang tidak disukai. Yang kedua, allati yaitu nama-nama yang tudafu ilalah didin wal Islam, yang didofahkan, yang disandarkan dengan lafad ad-din, ya, wal Islam, nama yang disandarkan dengan din wal Islam. Contohnya Nasiruddin, Nuruddin. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Al-Majmu' Al-Fatawa beliau menyatakan wala raiba ana hadhihi al-muhdatsatu allati ahdatsaha al-aajim. Tidak diragukan lagi ini merupakan muhdatsat perkara-perkara yang baru yang diadakan oleh orang-orang asing al-ajim, non-Arab. Iya. Sampai perkataan beliau, beliau mengatakan, wa aktsaru ma yadkhulu fi dzalika minal kadzibil mubin. Dan kebanyakannya apa yang dinamai dengan nama-nama tersebut itu terdapat kadzib, pendustaan, dusta yang nyata. Di mana beliau menyatakan bi haitsu yakunu al-man'utu, seorang yang disifati bidzalika dengan nama tersebut, ahaqqu bidzi dzalikal was, bahkan sebaliknya dia pantas untuk dinamai yang selain itu. Jadi tidak sesuai dengan namanya, Nuruddin, cahaya agama. Ya, ternyata dia melakukan perkara yang mencorengkan ya, nama agama itu sendiri, Nuruddin. Nah, kalau terakhir ada namanya Nuruddin Top, iya, yang melakukan perkara yang mencoreng nama agama Islam, bukan cahaya Islam, tetapi ya, membuat orang menjadi ngeri dengan agama Islam. Baik, teroris. Ini nama yang disandarkan dengan ad-din al-Islam, perkara yang baru, ya, yang mana ini termasuk nama-nama yang dimakruhkan. Yang ketiga, al-asma'u tadulu ala alal ismi wal maksiyah, nama yang menunjukkan pada perkara dosa dan maksiat. Disebutkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Fath, disebutkan di sana oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau menyatakan la yambaghi, tidak sepantasnya at-tasmiyatu bismin qabihil makna, dengan nama yang maknanya itu jelek, dengan nama yang namanya itu maknanya jelek. Wala bismin yaktabi at-tazkiyata lahu, tidak pula menamai dengan nama yang ya ada tazkiyah padanya. Wala bismin maknahu as-sabbu, tidak pula dengan nama yang maknanya itu sab, mencela. Ya, namanya nama la'im, fajir, ya. Nama-nama seperti itu. Ada nama juga rojim. Ya, apa rojim? Ada. Orang-orang awam enggak ngerti. Baik. Ada dalam Al-Qur'an diambil ternyata namanya rojim. Ada. Nah, baik. Kata beliau, walau kanat al-asma'u innama hiya a'lamun lil askhas, meskipun nama-nama itu merupakan a'lam, tanda bagi seseorang. Misalkan si fulan namanya Ahmad, ya ketika kita memanggil ya, dia ya mengetahui kalau dirinya yang dipanggil, seperti itu. Meskipun hanya ini. Baik. Wala yaksud, dan tidak dimaksudkan biha hakikotan, ya secara hakiki maksudnya adalah itu, bukan. Ya, naam. Wala yaksud biha hakikotal sifati, lakin wajhul karahah, sisi perkara yang dimakruhkan di situ, ayas ma'asami'un, seorang yang mendengar ya bismin dengan nama yang disebutkan tadi, dia menyangka yadunnu annahu sifatul lil musamma, itu merupakan sifat bagi orang yang dinamai. Oleh karenanya dalam hadis yang disebutkan di atas tadi, Nabi alaihi salatu wasalam mengubah nama iya dari sahabat yang memang beliau memandang yaitu tidak pantas. Nah, yang berikutnya, yang keempat, nama-nama asma'u syaitan, syayatin, nama-nama syaitan, setan. Iya. Pernah pernah mendengar di Palembang atau enggak salah di mana ada yang namanya syaitan. Ada yang namanya Tuhan. Iya. Yang jadi syait, ada yang menamakan dengan nama syaitan. Allahul musta'an. Seperti khanzab, ya, al-a'war, al-walhan, dan yang lainnya. Nama-nama yang nama itu merupakan namanya syaitan. Demikian pula nama-nama fir'aunah, fir'aniyah, ya, Fir'aun, Qarun, Harun, Fir'aun, Qarun, Haman, Naam, dan yang semacamnya. Nama-nama orang-orang yang seperti itu, ini dilarang. Yang berikutnya adalah nama malaikat. Nama malaikat makruh menamai anak dengan nama-nama malaikat. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 3 halaman 67, di sana disebutkan beliau tentang perkara ini. Ini kalau yang dinamai dengan nama malaikat tersebut seorang laki-laki, anak putra. Adapun menamai anak perempuan dengan nama malaikat, zahirnya merupakan perkara yang haram. Menamai anak perempuan dengan nama malaikat, zahirnya merupakan perkara yang haram. Yang berikutnya, nama yang dimakruhkan, yang di situ terdapat rihwah atau rohawatu syahwatiyah, ada unsur syahwat. Fatin, misalkan Fatin, Nahid, atau yang semacamnya, nama-nama yang ada unsur syahwat. Dimakruhkan pula menyengaja dengan menamai nama-nama orang-orang yang fasik, ya, tidak diperbolehkan. Ini juga perkara yang makruh. Yang terakhir, menamai dengan nama-nama hewan. Ini juga perkara yang dimakruhkan, dibenci. Kalbun, ya, kirtun. Allahul musta'an. Baik. Kita lanjutkan dari faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam syarah. Beliau menyatakan qauluhu ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin thumma talabu 'ariyatahum annahum alahum ayyamna'uhum qala la qalat fahtasib ibnak. Ini jadi bagaimana pendapatmu jika suatu kaum ini meminjami pinjaman kepada suatu keluarga, ya, kemudian kaum tersebut meminta kembali pinjamannya, apa yang dipinjamkan tadi. Apakah pantas keluarga tersebut mencegah, melarang hal tersebut? Maka ya, Abu Thalhah dalam hadis tersebut menyatakan la, tidak pantas yang demikian. Kemudian Ummu Sulaim menyatakan fahtasib ibnak, hendaknya engkau berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kematian anakmu. Kata Ibnu Saimin, yakni annal aulada indana 'ariyatun, bahwasanya anak-anak yang kita miliki, yang ada di sisi kita, itu merupakan pinjaman. Wahum mulkun lillah, itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mata syaa'a akhadahum, kapanpun Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil mereka. Karena ya, sebagaimana kita ketahui, mereka merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, titipan semata. Iya. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Di sini Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha darabat lahu hadzal mislah min ajli, beliau mencontohkan, iya, dengan contoh yang disebutkan tadi dalam rangka ayat tania agar Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu ini merasa tenang, ayem, dan dia yahtasib al-ajram, mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Dan ini menunjukkan akan zaka'iha, kecerdasan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga menunjukkan bahasanya dia merupakan wanita yang aqilah sabira muhtasibah. Wanita yang sabar, yang berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang berakal. Jika tidak demikian, ya, kalau memang dia bukan orang yang sabar, fa'inal umma kal'ab, kedudukan seorang ibu itu seperti ayah, di mana seorang ibu yanaluha, mendapatkan minal hazani, dari kesedihan ala waladiyah, dengan kematian anaknya. Misla seperti, ya, ma yanalul abu, apa yang didapatkan oleh seorang ayah ketika anaknya meninggal. Warubama, dan terkadang takunu asyadda hazanan. Iya. Ini yang dialami seorang ibu lebih dahsyat, lebih sedih dibandingkan seorang ayah, lidhafiha, karena lemahnya seorang ibu, wa adami sabriha, dan kurang sabarnya dia ketika mendapatkan musibah yang seperti itu. Baik. Kemudian dalam hadis tersebut juga terdapat barokah doa dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tatkala beliau berdoa, ya, memberikan tahnik kemudian mendoakan anak dari Abu Talhah, yaitu Abdullah. Ternyata Abdullah ini memiliki 9 anak, seluruhnya menghafal Al-Quran. Baik, seluruhnya hafal Al-Quran. Dan dalam hadis ini pula terdapat karamah, ya, bagi Abu Talhah. Di mana Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau senantiasa kharaja, keluar bersama Rasul alaihi salatu wasalam dalam safarnya. Dalam hadis tersebut disebutkan ketika dalam satu safar beliau mengajak istrinya, yaitu Ummu Sulaim, dalam keadaan hamalat hamil. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam kembali dari safarnya, ya, Ummu Sulaim ini merasakan al-makhaf, yakni kontraksi, rasa sakit akan melahirkan, sehingga itu menahan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni antara siapa, Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim, untuk melanjutkan perjalanan. Ketika itu Abu Talhah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis tersebut, lalu rasa sakit yang dialami oleh Ummu Sulaim ini pun berangsur-angsur hilang, sehingga beliau bisa melanjutkan perjalanan bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Sisi karamah yang didapat oleh Abu Talhah, haitsu khaffafallahu at-talq ala imra'atihi. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala meringankan rasa sakit yang dialami oleh istrinya tadi dengan doa, dari doa Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian disebutkan di sini pula faedah, dua faedah mentahnik seorang bayi. Kalau di zaman Rasul alaihi salatu wasallam terdapat dua faedah ini. Yang pertama, barokatu riqin nabi alaihi salatu wasallam. Barokah air ludah atau air liur nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula, ya, para sahabat, mereka yatabarrakuna biriqin nabi alaihi salatu wasallam wa irqihi. Mereka mengambil atau mencari barokah gitu, ya, dengan air liur dan keringat Rasul alaihi salatu wasallam. Disebutkan di sini oleh Ibnu Saimin, hatta innahu min adatihim, hingga yang didapati dalam kebiasaan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, apabila berada dalam waktu sobah subuh, yakni hampir mendekati fajar, mereka atau mendatangi Rasul alaihissalatu wassalam dengan membawa aniyah bejana yang berisi air. Lalu kemudian Rasul alaihissalatu wassalam ghamasa, yakni mencelupkan yadaihi, tangannya, ke dalam air tersebut, dan araka, yakni menggosok air tangannya di dalam air tersebut. Kemudian dibawa kepada sibian anak air tersebut, ya, agar mendapatkan barokah dari sisa Rasul alaihissalatu wassalam ini, dari air yang dipakai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibawa ke keluarga mereka. Disebutkan pula di sini wa kana sahabatu idza tawaddu'a annabiyyu alaihi salatu wasallam, apabila Nabi alaihi salatu wasallam berwudu, mereka para sahabat apabila Nabi alaihi salatu wasallam berwudu, kadu yaktatilun. Naam ala wudhihi. Mereka berebut, ya, ala wudhihi dengan sisa fadli ma, ya, ini sisa air wudu beliau sallallahu alaihi wasallam, yatabarraku nabihi, mereka mencari barokah dengannya. Wa kadzalika min irkihi wa sya'rihi, demikian pula pada keringat dan juga rambut beliau alaihi salatu wasallam, ini terdapat padanya barokah. Disebutkan di sini Ummu Salamah, istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ummahatul mukminin. Beliau memiliki jaljal, yakni tabuk, semacam tempat yang terbuat dari fiddah, perak, yang di situ terdapat sya'arat, yakni rambut-rambut Rasul alaihi salatu wasallam dikumpulkan di situ ketika ada rambut yang jatuh atau yang rontok. Nah, yastashfuna biha, beliau yang menggunakannya untuk menyembuhkan suatu penyakit, ya, ini karena barokah dari Rasul alaihi salatu wasallam. Didatangkan 2 atau 3 helai rambut, kemudian dimasukkan, yadauna hafi filma, di dalam air, yuharrikunaha, menggerak-gerakkannya, ya, min anjali ata baroku bihadzal ma, kemudian air tersebut digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Tayyib. Lakin akan tetapi perlu diketahui di sini, barakallahu fikum, hadza khasun bin nabi, khusus pada Nabi alaihi salatu wasalam, tidak berlaku pada selainnya. Sampai ada yang, misalkan ada orang pernah dikisahkan, ini di suatu pesantren ada santri yang sangat bandel, ya. Kemudian didatangkan ke pak yainya, buka mulutnya, gitu, dimasukkan gitu. Ini tidak berlaku pada yang selain beliau alaihissalatu wassalam. Iya, khusus pada Rasul alaihissalatu wassalam. Yang kedua, faedah yang kedua, bahasanya minat tamri alladzi kana yuhannikuhu asibyan anna tamra fihi khairun wa barakah. Bahasanya tamr, kurma itu sendiri ketika ditahnik kepada seorang bayi, ya, padanya terdapat kebaikan dan barokah. Padanya, yakni kurma tersebut terdapat kebaikan dan barokah. Dan fihi faidatun lil ma'dah, ada faidah pada perut sang bayi tersebut. Ya. Jadi kurma itu sendiri ada barokah yang terdapat pada buah kurma tadi. Baik, syahid dari hadis ini sesuai dengan bab yang kita belajar, dan ini bab kesabaran, yaitu bahasanya Ummu Sulaim ini berkata kepada Abu Talhah, ihtasib ibnak, yakni isbir, bersabarlah atas musibah yang engkau dapati, ya, dengan meninggalnya anak engkau, yakni anak dari Abu Talha tadi. Baik. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, selesai dari hadis yang ke 45 kita masuk ke hadis yang ke 46. Qala mu'allifu rahimallahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Muttafaqun alaihi. Yang dikatakan orang yang kuat bukanlah orang yang mampu menang dalam surah bergulat. Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bahkan yang dikatakan orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai, mampu mengendalikan dirinya tatkala dia ghadab, marah. 6. Ini disebutkan beliau An-Nawawi bahasanya ghadab, naam surah dengan mendomah sad, ini harokatnya su, sad di domah, wa futiha ra, ra-nya di fathah, surah, surah. Iya. Maknanya ya menguasai atau mengalahkan seseorang. Ini gulat, pergulatan. Baik. Hadis berikutnya an Abi Sulaiman an Sulaiman Ibnu Surat radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Sulaiman Ibnu Surat radhiyallahu taala anhu qala, kuntu jalisan ma'a Nabi alaihi salatu wasalam, adalah aku dulu duduk bersama Rasul alaihi salatu wasalam, wa rajulani yastabban, dan ada dua orang yang saling memaki atau mencela. Wa ahaduhuma, dan salah satu dari keduanya, qad ihmarra wajhuhu, mukanya, wajahnya memerah. Wa intafakhat audajuhu, urat lehernya pun menegang. Faqala Rasul alaihi salatu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inila a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku mengetahui suatu ucapan, suatu kalimat, suatu kata, jika dia mengucapkannya ataupun membacanya, la dhahaba anhu ma yajid, niscaya akan pergi, akan hilang darinya apa yang dia dapati dari emosi yang menggebu tadi. Nah, lau qala, jika dia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, dhahaba anhu ma yajid, akan hilang apa yang dia dapati dari rasa marah tadi. Faqalu, maka para sahabat yang ada di situ berkata kepada orang yang sedang marah tadi, inna Nabi alaihi salatu wasalam qala, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, ta'awud billah, hendaknya engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaqun alaihi. Dalam hadis ini dikatakan oleh Ibnu Saimin rahimallahu taala di situ, hadanil hadisani alladzi dzakarahuma al-mu'allifu fi anil ghadaba jamratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibni adam. Hadis ini yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, bahasanya ghadab, amarah, rasa marah, emosi, itu merupakan jamrah, bara, semacam itu, yang syaitan melontarkan bara, amarah tadi di dalam kalbu anak Adam, sehingga dia pun fastasyib ghadaban, bangkit amarahnya. Iya. Badannya pun bergerak. Baik. Lalu kemudian uratnya, urat saraf dari leher yang ada di lehernya itu menegang. Fayahmar wajhu, mukanya pun merah. Wa yatakallamu bikalamin la yaqiluhu ahyanan, dan dia berucap dengan ucapan yang terkadang di luar kontrol. Iya. Di luar kontrol. Ngomongnya sudah enggak nganu, tertutup. Baik. Ngomongnya ngomong yang enggak antum bisa bayangkan ya, tak boleh misalkan. Tayang semacamnya. Wa tasarrafu tasarrufan la yaqiluhu aidan. Demikian pula dia bertindak dengan tindakan yang tidak didasari dengan kesadaran. Iya, punya piring dibanting semua, gelas dibantingin. Ya, HP dibanting habis itu nyesel. Iya. Aduh, HP-nya udah rusak nih. Nah, ini ketika marah memang tertutup. Ya, pikirannya tidak bisa berjalan dengan normal seperti itu. Oleh karenanya ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat, beliau mengatakan apa? Ausini qala la taghdab. Jangan engkau marah. Diulangi lagi sama sahabat tadi, ausini qala la taghdab. Jangan engkau marah. Sampai 3 kali mengatakan Rasul alaihi salatu wasallam la taghdab, jangan engkau marah. Alasannya disebutkan oleh An-Nabi alaihi salatu wasallam, bayyana nabiyyu alaihi salatu wasallam fi hadisi Abi Hurairah. Hadza alladzi dzakarahu al-muallif rahimahullahu taala, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang disebutkan tadi, bahasanya asyadid, orang yang kuat, orang yang perkasa, laisa bisur'ah, bukan orang yang mampu menang dalam sur'ah, yakni pergulatan. Ya, beliau mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Baik. Kata beliau, ini yang tersebar bahasanya orang yang kuat itu, ya mampu mengalahkan, misalkan dalam pertandingan gulat mampu mengalahkan orang yang menjadi lawannya. Ya ini. Baik, Pak. Akan tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahasanya orang yang kuat secara hakiki memang benar-benar dia kuat. Beliau menyebutkan innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Seorang yang mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya tatkala dia ghadab, marah. Tapi ini yang dikatakan oleh orang yang ya perkasa, orang kuat, yaitu orang mampu mengendalikan dirinya. Kekuatan dakhiliyah disebutkan di sini kuwatu dakhiliyah ma'nawiyah. Terdapat kekuatan yang ada pada diri, yang mana ini sifatnya maknawi, yaitu tatkala seorang mampu mengalahkan syaitan. Di mana sekali lagi bahasanya asyaitan huwalladzi yalqal jamrah, dia yang melomparkan bara kemarahan tadi dalam kalbu seorang hamba. Agar apa? Agar hamba tersebut marah. Thayyib. Thayyib, dalam hadis ini terdapat faedah ala an ana enam, ala ayam likal insanu nafsahu indal ghadab. Dorongan untuk seseorang hendaknya bisa menguasai dirinya tatkala dia marah. Jangan dia melanjutkan. Iya, jangan dia meneruskan ketika marah. Iya, dalam sebuah hadis Rasul ketika melihat menasihati, ketika kamu dalam keadaan berdiri duduk, ketika duduk belum marahnya belum nam belum reda, berbaring. Ketika berbaring pun tidak bisa wudu, meninggalkan tempatnya. Ini yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, karena ketika marah sekali lagi dia sedang dikuasai ya oleh syaitan. Syaitan sedang melontarkan amarahnya, ya, bara amarah tadi di dalam kalbu seorang hamba. Nah, di sini disebutkan banyak sekali oleh Ibnu Saimin ketika orang marah terkadang dia memukul sampai-sampai yang dipukul itu ya kalau anaknya sampai meninggal, naudzubillah, ya istrinya sampai hancur, tubuhnya. Taib. Dan banyak sekali. Ya, dia memiliki harta pun nanti hartanya lenyap, misalkan seperti tadi apa-apa dibanting semuanya karena marah. Taib. Yang rugi dirinya. Ketika dia sadar, ketika dia telah tenang, ya apa ya tadi kok tak banting semua. Dia yang rugi sendiri. Taib. Terakhir, wa kadzalika dzakara mu'allifu rahimallahu taala hadis Sulaiman. Beliau menyebutkan juga hadis Sulaiman di mana obat, di antara obat yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika seorang marah, hendaknya dia mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yani a'tasim bihi, aku berlindung dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Antum lihat di situ disebutkan oleh Ibnu Saimin li anna, karena ma asabahu minasyaitan, apa yang menimpa dirinya ini dari syaitan. Ya, terakhir kata Ibnu Saimin, wa ala hadza, maka atas dasar ini, iya, fanakul, maka kami katakan, al-masyru'u lil insan, perkara yang disyariatkan untuk seseorang, idza ghadaba, ketika dia marah, ayyah basa nafsahu, atau ayyah bisa nafsahu, hendaknya dia menahan dirinya, wa yasbir, untuk dia bersabar, wa yata'awwada billah, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, wa yatawaddha, hendaknya dia berwudu. Iya, fa innal wudu ayat faul al ghadab, dia akan, karena dengan berwudu akan menghilangkan, ya, mematikan amarah tadi. Wa in kana qa'iman falyaqud, jika dia berdiri maka hendaknya dia duduk. Wa in kana qa'idan falyastaji, jika dia dalam keadaan duduk maka hendaknya dia berbaring. Wa in khafa, maka apabila masih takut, ya, khawatir, kharaja minal makani alladhi huwa fihi, hendaknya dia keluar dari tempat yang dia berada padanya ketika dia marah. Taib. Ini yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.